Adigan boy pa jumbang dohto muse pabo ama tua. Langitin huhut maan marangarangan kuingot masude kenangani sinau cuwi pikir aku sayang ku lupa hoko alai dan tolaba masih orang maruna adi dipikiraki sainanku ha lupa hoko alai dan tolaba masih orang maruna adikan boy baju I did.